sifatmu saiki wes beda. Kowe ninggalke aku menting ke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wes sirna kaya lumut ing pinggir segara. Oh,